masuk kepada bab berikutnya dari kitab Umdatul Ahkam. Qala al-Naqdisi rahimahullah, bab qasri shalah fi safar. Bab qasarnya shalah di dalam safar. Qala Sa'ri rahimahullah, al-qasru huwa li shalawati rubaiyah. Qasar itu hanya pada salat 4 rakaat. Wa hiya az-zuhru, az-zuhru wal 'ashru wal 'isya. Yani salat zuhur, asar dan isya. Jadi yang bisa diqasar hanya 3 salat ini saja. Dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa naqala Ibnu al-Mundhir al-ijma' ala annahu la qasra fil maghribi wal fajri. Dan Ibnu al-Mundhir rahimahullah menukilkan adanya kesepakatan ulama ijma' bahwa tidak ada qasar pada maghrib dan fajar, yakni setelah subuh. Wa laisa lahu sababun illa safar. Dan ini yang membedakan antara safar, ini sebabnya ya. Dari sisi sebab yang membedakan antara safar dengan jamak. Kalau safar ini tidak ada sebab selain daripada safar. Atau ya, kalau qasar ini tidak ada sebab selain daripada safar saja. Li'annahu min rukhasihi allati syuri'at rahmatan bil musafir. Karena ini merupakan rukhsah-rukhsahnya yang disyariatkan sebagai bentuk rahmat. Rahmat bagi siapa? Bagi para musafir. Wasafaqatan alaih, dan belas kasih terhadap mereka. Sehingga jamak ini asbabnya lebih banyak. Adapun qasar maka tidak ada asbab kecuali satu. Sebab satu saja, yakni karena safar. Qala al-Naqdisi rahimahullah, al-hadithu tasi' wal 'ishrun ba'da al-mi'ah. Hadith 129. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyertai beliau. Fakana la yazidu fi safar ala rak'atain, di mana beliau tidak pernah lebih pada saat safar dari 2 rakaat. Salatnya tidak lebih daripada 2 rakaat. Jadi pada salat rubaiyah, adapun maghrib ya tetap 3. La yazidu fi safar ala rak'atain. Mencukupkan hanya 2 rakaat saja dalam safar. Wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik. Demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman. Artinya bahwasanya Ibnu Umar menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar beliau, dan juga menyertai Abu Bakar, dan juga menyertai Umar, dan juga menyertai Utsman. Dan kesemuanya tidaklah lebih dari 2 rakaat dalam salat-salat pada saat safar. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini merupakan lafaz daripada Bukhari. Sedangkan lafaz Muslim disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Bastam lebih banyak. Redaksinya lebih lengkap. Dan khulasahnya, inti daripada tambahan pada riwayat Muslim, Anna Umar shallaa lirifqatihi fi safar az-zuhra rak'atain. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu sholat dengan menyertai beliau di safar, pada saat safar sholat zuhur 2 rakaat. Atau ya diripati ya nih dengan teman apa dengan yang menyertai beliau ya, yang menyertai Ibnu Umar. Ana ulangi, anna Ibnu Umar sholat diripatihi atau birofakotihi, orang-orang yang menyertainya, rofiknya, jamaknya rofaqoh. Ibnu Umar sholat pada safar, pada saat safar sholat duhur 2 rakaat. Fara'a unasan yatanafalu. Lantas Ibnu Umar melihat ada orang-orang yang mereka melakukan sholat sunnah. Ini dalam keadaan safar. Kemudian ada yang setelah selesai sholat mereka melakukan sholat-sholat sunnah. Apa? Maka Ibnu Umar mengatakan, "Lau kuntu musabbihan la atmamtu sholati." Seandainya saja aku melakukan sholat tambahan, sholat musabbihan, ya ini sholat-sholat sunnah. Maksudnya adalah mutanafilan. Ini saya aku akan sempurnakan sholatku. Lalu sholat yang 4 rakaat saja menjadi 2 rakaat. Padahal itu sholat fardu. Menjadi 2 rakaat. Maka tentunya terlebih dalam hal ini sholat-sholat sunnah. Untuk kemudian tidak dikerjakan. Tidak perlu mengerjakan sholat-sholat sunnah dan tidak ada sunnahnya. Pada saat safar. Dan sholat sunnah di sini yang dimaksudkan adalah sholat sunnah qadhibah. Sholat-sholat sunnah yang menyertai sholat wajib. Adapun sholat-sholat mutlaqah maka boleh dikerjakan dalam safar. Karena dia bisa dilaksanakan dalam keadaan berjalan, kendaraan. Sholat-sholat sunnah qadhibah, yakni sholat sunnah yang menyertai sholat-sholat wajib, maka tidak pernah Rasulullah SAW melakukannya di saat safar. Semata kalau anak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan bahwasannya dirinya pernah menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyertai Abu Bakar, menyertai Umar dan Utsman. Bahkan mulai yazidu nafi safar ala rakaatain. Maka mereka semua tidak lebih daripada 2 rakaat di saat safar. Kemudian apakah setelah itu kemudian berzikir dan sebagainya di saat safar tersebut? Tidak ada secara sharih hadis yang menunjukkan hal tersebut. Dan ada pun nakal laisa naqlan lil adam. Artinya tidak adanya penukilan seperti itu bukan berarti tidak ada. Ya kalau memang ada waktu dan memang dalam keadaan tidak tergesa, ya boleh-boleh saja. Setelah selesai sholat, ya 2 rakaat kemudian zikir anak adanya. Akan tetapi jika tidak, kemudian seseorang melanjutkan safarnya, maka dia biinilah tercatat dan teranggap insyaallah tetap berpikir. Tercatat sebagai orang-orang yang berpikir setelah selesai sholat. Kenapa? Karena orang yang terhalangi dari sesuatu yang setiap saat, setiap waktu, dia dawamkan, dia kerjakan secara istimewa, secara kontinu, secara terus-menerus pada saat mukimnya, maka di saat safar dia tercatat seperti apa yang dia kerjakan di saat mukim. Sehingga di saat kita safar waktu muhajjar, ya, waktunya terbatas, butuh cepat, ataupun mungkin waktunya longgar tetapi butuh untuk kemudian segera istirahat dan sebagainya supaya cepat sampai, maka dalam hal seperti ini tidak mengapa untuk kemudian ya segera melanjutkan perjalanan. Dan biinilah dengan itu pun teranggap sebagaimana seseorang yang telah mengerjakannya berpikir. Ini keutamaan pada amalan-amalan yang dikerjakan secara istimrar. Dan di antara udzur selain safar adalah sakit. Karena sakit ya, sehingga seseorang selesai sholat fardu langsung pulang, dia teranggap telah melakukan pikir-pikir tersebut diinilah, tercatat. Karena dia ada udzur meninggalkan sesuatu yang menjadi kebiasaannya tersebut. Demikian pula orang yang biasa puasa, meninggalkan puasa pada sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dia disebabkan karena sakit atau karena safar, maka Allah akan mencatatnya sebagai amalan yang sempurna puasanya. Baik. Qala Syarif al-ma'na al-ijmali, makna secara global daripada hadis ini. Ya Quru Abdullah Ibnu Umar annahu sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asfari. Abdullah bin Umar menyebutkan bahwasannya dirinya menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada safar-safar beliau. Wa kadzalika sahiba Abu Bakar wa Umar wa Utsman fi asfarihim, demikian pula Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyertai Abu Bakar dan Umar dan juga Utsman dalam safar-safar mereka. Fakana kullun minhum yaqturu shalah arba'iyah ila rak'atain. Maka masing-masing mereka mengqasar salat rubaiyah, salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wala yazid 'alaihima, dan tidak lebih atas keduanya, tidak menambah daripada itu. Jadi yang dikerjakan hanya 2 rakaat saja pada saat safar. Ikhtilaful ulama. Ikhtilaful ulama fil qasri hal huwa wajibun aw rukhsatun yustahab ittiyaduha. Para ulama berselisih terkait dengan qasar. Apakah itu hukumnya wajib kalau safar harus diqasar, ataukah ini adalah rukhsah yang yustahab, yakni hukumnya adalah mustahab untuk dikerjakan, tidak sampai wajib. Fadzahaba a'immatu tsalatsatu Malik wa Syafi'i wa Ahmad ila jawazil itmam. Al-a'immatu tsalatsah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat boleh untuk dikerjakan secara sempurna. Wal qasru afdal, dan mengqasar itu lebih utama. Tapi dikerjakan secara sempurna boleh. Wa dhahaba Abu Hanifah ila wujubil qasr. Dan Abu Hanifah berpendapat wajib mengqasar. Wa nasarahu Ibnu Hazm, dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hazm. Wa qala, Ibnu Hazm mengatakan, inna fardhal musafir rak'atan. Sungguhnya kefarduan orang yang safar itu adalah 2 rakaat. Wa adillatul mujibin lil qasri mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi asfar. Kemudian Syekh menyebutkan sisi argumentasi dalil bagi masing-masing pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang mewajibkan qasar. Apa dalilnya, argumentasinya? Mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus selalu di dalam safar-safar beliau mengerjakan hanya 2 rakaat. Wa ujiba bi anna al-fi'la la yadul 'ala al-wujub 'inda al-jumhur. Dan argumentasi ini dijawab bahwasannya semata-mata perbuatan itu tidak menunjukkan akan kewajiban menurut jumhurul ulama. Semata-mata fi'al, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menunjukkan akan wajibnya menurut jumhurul ulama. Wastadalu ayuban bi hadits Aisyah fi sahihain, dan juga berdalil dengan hadis Aisyah dalam sahihain. Aisyah menyatakan furidatis salatu rak'atain. Furidatis salatu rak'atain. Fa uqirrat salatu safar wa utimmat salatul hadar. Difardukan salat itu 2 rakaat. Salat itu difardukan 2 rakaat saja. Fa uqirrat salatu safar, maka ditetapkan salatnya safar tetap 2 rakaat begitu, dan disempurnakan sholatnya orang yang hadir, orang yang mukim. Artinya awal pensyariatan sholat itu 2 rakaat, kecuali maghrib 3 rakaat. Pensyariatan sholat adalah 2 rakaat. Nah kemudian ditetapkan bagi orang yang sholat dalam keadaan safar tetap 2 rakaat, dan ditambahkan, disempurnakan bagi orang yang hadir, orang yang mukim pada 3 waktu sholat, yakni duhur, asar, dan isya menjadi 4 rakaat. Argumentasi ini tentunya sangat kuat, ya, ucapan Aisyah radhiyallahu anha, dan dijawab oleh jumhurul ulama wa ujiba anhu bi ajwiba. Dan ini dijawab dengan beberapa jawaban. Ahsanuha, di antara jawaban yang paling bagusnya, anna hadza min kalami Aisyah, bahwa ini adalah ucapan Aisyah sendiri. Yani mauqufah ala Aisyah. Atau al-mauquf, al-athar al-mauquf. Athar yang mauquf. Walam yurfa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dirofakkan, tidak dimarfukkan, diangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sabda beliau. Wa Aisyatu lam tashhad zaman fardhi shalah, sedangkan Aisyah sendiri tidak menyaksikan zaman difardhukannya salat. Karena difardhukannya salat adalah di saat Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Difardhukannya salat pada tahun ke-10 nubuwah. Pada tahun ke-10 nubuwah. Sedangkan Aisyah masih sangat kecil pada saat itu. Aisyah dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ke Madinah. Itu pun baru usia 6 tahun atau 7 tahun sekitar itu. Sedangkan hijrah itu sendiri dengan waktu Isra Mi'raj ada sekitar 3 tahun. Sehingga waktu itu Aisyah masih sangat kecil. Tidak menyaksikan saat difardhukannya sholat, kata jumhur ulama. Amma adilatul jumhur ala adami wujubil qasar faqauluhu ta'ala. Adapun dalil jumhur yang menyatakan tidak wajib qasar itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minash shalah. Maka tidak ada dosa atas kalian untuk kalian mengqasar daripada salat. Fa nafyul junah yufidu annahu rukhsah wa laisa 'azimah. Maka dinafikan, ditiadakannya dosa itu menunjukkan bahwa itu adalah rukhsah, keringanan. Tidak mengapa kalian melakukan itu, ini rukhsah. Jadi bukan azimah, bukan satu kewajiban dan keharusan. Wa bi anna al-asla al-itmam, dan bahwasanya asalnya adalah al-itmam, asalnya adalah sempurna. Maka kalau kalian dalam keadaan tertentu kemudian kalian apa istilahnya mengqasar salat, maka tidak mengapa. Wal qasru innama yakunu min syai'in atwal minhu. Sedangkan al-qasar dikatakan qasar, qasar itu kan dipangkas, dipotong, itu dari sesuatu yang lebih panjang darinya. Sesuatu yang lebih panjang. Sehingga dikatakan qasar, diputus, dipotong, dipendekkan. Dari 4 menjadi 2. Sehingga disebutnya qasar itu sendiri sudah merupakan isyarat bahwa itu bukan azimah tetapi rukhsah. Diberi keringanan, dipendekkan. Tetapi asalnya adalah 4 rakaat. Maka orang yang mau mengerjakan yang asal ya boleh-boleh saja. Dia mengerjakan yang asal. Tetapi yang afdal adalah al-qasar, karena itu adalah rukhsah. Dan Allah Subhanahu wa taala senang untuk diambil rukhsahnya. Wa bi hadis Aisyah, ini juga dalil daripada jumhur. Berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fi safar wa yutim wa yuftir wa yasum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau mengqasar pada waktu safar, dan juga kadang beliau menyempurnakan, kadang mengqasar, kadang menyempurnakan. Wa yuftir wa yasum, dan kadang berbuka dan kadang berpuasa. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam safar beliau. Rawahu Dharqutni wa qala isnaduhu hasan. Dharqutni menyatakan, diriwayatkan oleh Dharqutni dan dinyatakan sanadnya hasan. Waqad ujiba an adillatul jumhur bi anna al-ayah waradat fi qasri sifah fi salatil khauf. Dan dijawab daripada dalil-dalil yang disebutkan oleh jumhur ini, pertama ayat yang dibawa oleh jumhur, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minash shalah. Ayat itu terdapat pada tata cara salat khauf. Jadi qasar pada salat khauf begitu. Wa bi anna al-hadits mutakallam fi, Adapun hadis Aisyah, maka hadis tersebut diperbincangkan para ulama antar kesahihannya. Hatta qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hadza haditsun kadzib 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis ya, dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sisi ini argumentasi masing-masing pendapat saling ya apa istilahnya masing-masingnya saling menggugurkan satu dengan yang lain. Maka kata Syekh Al-Ghassan mengambil jalan tengahnya, qultu aku katakan al-aula lil musafir an la yada al-qasar. Di sini Syekh tidak mentarjih tetapi menyebutkan jalan tengah dalam artian melakukan sesuatu yang itu toh juga yang paling mudah. Al-aula lil musafir an la yada al-qasar. Yang paling utama bagi musafir untuk jangan dia meninggalkan qasar. Ini juga menunjukkan bahwa saya sedikit banyak cenderung kepada pendapat jumhur. Seandainya beliau berpendapat bahwasannya qasar itu adalah azimah, satu kewajiban, misalnya beliau bahasanya tidak seperti ini. Al-aula lil musafir an la yada al-qasar. Hanya saja tentunya hatta pendapat jumhur ulama yang menyatakan rukhsah, maka yang paling utama adalah tidak ditinggalkan. Hanya kalau dilakukan apakah sah? Jawabannya sah menurut jumhur ulama. Jawabannya adalah sah. Dan dilakukan oleh sebagian sahabat. Di antaranya Utsman bin Affan. Meskipun ada pengingkaran dari sahabat yang lain. Baik, al-aula lil musafir an la yada al-qasar. Ittiba'an bin Nabi SAW. Yang paling utama adalah untuk tidak meninggalkan qasar, mengikuti daripada Nabi SAW. Dan memang Rasul SAW lana uswah hasanah, maka sepantasnya bagi kita untuk mencontoh beliau. Meskipun secara kaidah ya, mujarrabul fi'l la yadullu 'alal wujub. Ini secara kaidah, semata-mata perbuatan Nabi SAW tidak menunjukkan akan kewajiban. Wa khurujan min khilaf man aujabahu, dan juga untuk keluar daripada khilaf oleh orang yang mewajibkannya. Mau diwajibkan atau tidak, kalau kita senantiasa mengqasarnya, tentunya dengan itu kita tidak terjatuh dalam khilaf. Kenapa? Kita menjalankan kedua pendapat. Orang yang mengatakan wajib, saya mengerjakannya. Orang yang menyatakan itu rukhsah, ya saya mengambil rukhsahnya, ya kan? Keluar daripada khilaf, tidak terbentur daripada itu. Walaiannahu al-afdal inda 'ammatul ulama. Dan karena rukhsah itu, apa istilahnya? Karena qasar itu afdal menurut 'ammatul ulama. Keumuman para ulama. Baik. Wa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah naqala 'anhu fil ikhtiyarat, al-ikhtiyaratul fiqhiyah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menukilkan darinya taraha al-itmam. Dibencinya al-itmam. Jadi di sini tidak sampai kepada haram tetapi dibenci, makruh. Bahkan ini kalau tadi hanya sekedar khilaful aula, kalau ini lebih tegas lagi makruh. Kalau pendapat jumhur boleh, bukan makruh. Ya. Karena itu hanyalah rukhsah. Maka diambil lebih utama, tidak diambil maka sempurna, tidak ada masalah. Tetapi Syekhul Islam menyatakan makruh. Wa dzakara annahu naqala 'anil Imam Ahmad at-tawaqquf fi shihhati shalatil mutim. Bahkan Syekhul Islam menyebutkan, menukilkan dari Al Imam Ahmad, beliau Imam Ahmad tidak berpendapat. Dalam artian beliau diam. Tidak punya komentar terkait dengan apakah sah salat orang yang safar kemudian melakukannya dengan sempurna. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Apakah sah salatnya? Beliau tawakkuf, tidak memberikan jawaban. Wallahu a'lam. Tidak menyatakan sah, tidak menyatakan tidak sah. Wa qala Syekh Taqiyuddin, ya ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qad 'ulima bi tawatur anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama kana yusalli fi safar rakaatain. Telah diketahui secara mutawatir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam innama kana yusalli fi safar rakaatain, bahwa beliau salat pada saat safar itu hanya 2 rakaat. Wa kadzalika Abu Bakar wa Umar ba'dahu. Demikian pula Abu Bakar dan Umar setelahnya. Wa hadza yadullu ala anna rak'atain afdal. Dan ini menunjukkan bahwa dua rakaat itu lebih utama. Kama alaihi jamahirul ulama, sebagaimana ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama. Baik. Ma yukhaf min al-hadith. Qala Syarif. Apa yang bisa diambil daripada hadis ini? Yang pertama, masru'iyatu qasri shalat arba'iyah fi safar ila rak'atain. Ini yang pertama. Disyariatkannya, ya, ini juga menunjukkan bahwasannya beliau dalam hal ini lebih cenderung kepada pendapat jumhur. Dengan bahasa masru'iyatu qasri shalat, disyariatkan. Ini juga khurujan 'anil khilaf, keluar daripada khilaf, tidak dinyatakan yustahab ataupun dikatakan afdal, tidak, tapi sekedar masru'iyah, disyariatkan untuk mengkasar salat ruba'iyah pada saat safar. Salat ruba'iyah menjadi dua rakaat, ini disyariatkannya. Kemudian kaidah yang kedua, anna qasr huwa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu khulafa'ihi rasyidin fi asfarihim. Bahwasanya qasr itu merupakan sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa'ur rasyidun pada safar-safar mereka. Sedangkan kedua sunnah ini merupakan sunnah yang kita diperintahkan oleh Rasul SAW untuk mengikutinya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Addu 'alaiha wa masuku biha wa addu 'alaiha bin nawajib. Sedangkan perkara ini merupakan sunnah daripada sunnah-sunnah Rasul dan sunnah daripada khulafa'ur rasyidun pada saat safar-safar mereka. Atsalits annal qasra 'ammun fi safaril hajj wal jihad wa kulli safar ta'atin. Bahwasanya qasr ini umum pada safar-safar haji, safar jihad dan safar ketaatan-ketaatan yang lain. Waqad al-haqqal ulama'u al-asfar al-mubahah. Dan juga para ulama memasukkan pula safar-safar mubah. Safar mubah dalam rangka tamasya misalnya. Fasiru fil ardi faduru kaifa kana akibatul mukadzibin misalnya. Nah ini kalau tamasanya dalam rangka ini malah ibadah. Sesuatu yang mubah, melakukan hal-hal yang sifatnya boleh dilakukan dan dalam jarak safar, maka tetap diperbolehkan mengkosor. Qala Nawawi rahimahullah, berkata Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Shorof, dzahaba al-jumhur ila annahu yajuzul qasr fi kulli safar mubah. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya boleh untuk mengkosor pada setiap safar yang mubah. Boleh mengkosor pada setiap safar yang mubah. Wa ba'duhum lam yujiz al-qasr fi safaril ma'siyah, dan sebagian mereka tidak bolehkan qasr, tidak boleh melakukan qasr pada safar ma'siyah. Wa sahih anna ruksa 'ammah, dan yang benar adalah ruksa ini secara umum, ya sawi fiha kullu ahad, sama pada setiap orang, berlaku pada setiap orang ruksa tersebut. Baik safar taat ataupun safar maksiat. Ya tentunya safar maksiat di sini bukan dalam artian memberikan legitimasi berbuat maksiat kalau dalam keadaan safar, bukan. Tapi maksudnya di sini adalah secara umum bahwasanya hukum safar itu berlaku. Hukum qasar itu berlaku bagi seseorang yang safar. Apakah safar itu dalam rangka kemaksiatan ataukah dalam rangka ketaatan? Arabi yang keempat, lutful maula bi khalqihi wa samahatu hadhihi syariah al-muhammadiyah. Ini menunjukkan akan belas kasih Allah azza wa jalla terhadap makhluknya dan juga menunjukkan akan samahah, yakni keluasan syariat Muhammadiyah ini, memberikan toleransi yang sangat terhadap umat, memberikan kemudahan-kemudahan dan kelapangan-kelapangan. Haitsu sahala ibadatahu ala khalqi, di mana Allah memudahkan peribadatan kepadanya pada makhluknya. Allah berikan kemudahan-kemudahan. Fa innahu lamma kana safar madinna al-masaqqah rakhasa lahu fi nafsis shalah. Di saat safar itu madinatul masaqqah terdapat padanya masaqqah, maka Allah memberikan tarfis, memberikan rukhsah-rukhsah kepada hamba-hambanya dengan mengurangi daripada jumlah rakaat salatnya. Wa idza zadatil masaqqah bi qitalil adu khaffafa anhum ba'dus shalah aidan. Demikian pula di saat masaqahnya semakin berat, levelnya semakin tinggi masaqahnya di saat perang melawan musuh, maka ditambah, diringankan lagi. Sudah ringan, diringankan. Masing-masing hanya satu rakaat ba'dus shalah, pada sebagian sholat, kecuali imamnya dua rakaat sholat khauf. Imam berdiri, kemudian pasukan sini yang berjejer di sini di belakang imam sholat, mereka sebagian pasukan lagi menempel senjata di belakangnya, tidak ikut sholat. Kemudian yang sini sholat satu rakaat, ya, tetapi di situ tetap disempurnakan doanya, ya, disempurnakan dua rakaat, kemudian setelah itu salam, kemudian yang sini maju gantian, yang tadi sudah selesai sholatnya dia gantian menempel senjata. Dan kemudian sholat, imamnya menyelesaikan satu rakaat yang masih tersisa tadi, ya. Kemudian yang di belakangnya tadi mengikuti imam satu rakaat, kemudian sebelum imamnya salam, yang di belakang ini menyelesaikan apa, menambah satu rakaat, sehingga kemudian di saat salam bersamaan dengan imamnya. Baik. Al-Khamis as-safar fi hadzal hadits mutlaq. Safar pada hadis ini mutlaq. Lam yuqayyad bi tawil, tidak dikait dengan safar tawil. Ada istilah safar tawil, safar qasir. Itu istilah fuqaha. Wal ahsan an yabqa ala itlaqi. Maka yang paling bagus adalah membiarkan sesuai dengan kemutlakannya, yakni safar begitu. Wa yatarakhas fi kulli ma summiya safaran. Dan berlaku rukhsah ini pada setiap apa yang disebut dengan safar. Pada setiap apa yang disebut dengan safar. Amma taqiduhu bi muddatin muayyanah aw bi qarasikh mahdudah falam yasbut fihi syai'. Adapun taqid, ya, diberikan qaid dengan muddah muayyanah. Muddah muayyanah itu safar 2 hari, safar 3 hari. Kalau kurang dari 3 hari maka tidak dikatakan safar. Ada yang mengatakan safar itu ya 1 hari. Kalau tidak 1 hari maka belum dikatakan safar. Ini muddah muayyanah. Aw bi farasikh mahdudah. Ini dengan hitungan-hitungan apa, kilometer, farsakh. Dengan hitungan-hitungan jarak. Dengan jarak-jarak tertentu. Maka baik dengan hitungan hari atau dengan jarak, falam yathbut fihi syai'. Tidak ada sama sekali dalil padanya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, as-safar lam yuhaddahu syari', wa laisa lahu haddun fil lughah. Safar ini syariat tidak memberikan batasan, tidak pula ada batasan secara bahasa. Fa yurja' fihi ila ma ya'rifuhu an-nas wa ya'tadunahu. Maka dikembalikan kepada apa yang dikenal oleh manusia dan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Pemakanan yang dalam safaran bahwa safar, bahwa safar. Maka apa yang disebut oleh manusia safar, maka itulah safar. Dan kalam daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah ana sebutkan secara rinci, secara gamblang, ya, supaya tidak bermudah-mudah dalam perkara tersebut bagi orang yang mengambil pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun di sini maka ana akan memberikan tambahan penjelasan bahwasannya terkait dengan masalah ini ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mentahdid, mereka membatasi hitungan safar dengan mudah muayyanah. Masa tertentu. Ya, ini hitungan hari. Dan dalam kaitannya dengan ini ada 2 pendapat terkait dengan mudah muayyanah ini. Pendapat yang pertama, tahdid ya dibatasi dengan masyiratu salatati ayyam. Jarak perjalanan 3 hari. Itu pun bisairil ibil. Dengan berjalannya unta. Jarak perjalanan 3 hari dengan berjalannya unta. Maka diperkirakan jaraknya adalah sekitar 120 km. Ini disebutkan di dalam Bada'il Shona'i, salah satu kitab dari madhab Hanafiyah. Dan ini merupakan madhab Hanafiyah. Ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib terkait dengan al-mashu 'ala al-kufayn, mengusap kuf. Maka Ali menjawab, ja'ala Rasulullah SAW salatata ayyam wa layalihinna lil musafir. Rasul menjadikan 3 hari, 3 malam bagi musafir. Maka di sini sisi pendalilannya bahwasannya yang namanya safar itu adalah 3 hari, 3 malam. Karena tidak tergambarkan untuk kemudian seseorang mengusap khuf 3 hari 3 malam kecuali dalam keadaan ya demikian, itulah yang disebut safar. Sehingga tidak dikatakan safar kalau kurang daripada 3 hari 3 malam. Ini sisi pendalilan daripada madhab Hanafiyah. Pendapat madhab Hanafiyah ya, bukan Abu Hanifah, tapi madhab Hanafiyah. Ini disebutkan dalam Bada'il Shona'i. Demikian pula di dalam hadis yang lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, la yahillu limra'ah tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata salat layalin illa wa ma'aha mahram. Tidak halal bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar dalam jarak ya masih rata salat layak jarak 3 malam melainkan disertai dengan mahram. Dalil ini menunjukkan bahwasannya kalau kurang dari 3 hari tidak mengapa, berarti itu belum safar. Kalau kurang dari 3 hari belum safar, berarti ini menunjukkan bahwasannya akal mudah ya, minimalnya daripada masa, waktu atau jarak untuk bolehnya sesuatu itu dikatakan safar atau seorang itu dinyatakan musafir kalau dia menempuh jarak 3 hari 3 malam. Dengan berdasarkan hadis ini. La yahillu limra'ah tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafir masirat salat layalin illa wa ma'aha mahram. Baik. Ini yang menentukan dengan mudah ya, dengan mudah muayyanah. Ini yang pertama, pendapat pertama itu madzhab Hanafiyah. Kemudian yang kedua, mereka menyatakan mudah tetapi hanya masirat yaum tam, satu hari sempurna. Dan ini merupakan madzhab Al-Auza'i dan juga madzhab Ibnu al-Mundzir. Berdalil dengan sabda Nabi SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin illa ma'adhi mahramin. Bukhari Muslim juga. Kalau tadi lafadznya dengan salah-salah yalin, maka di sini an tusafira masirata yaumin, satu hari. Nah, berarti Tentunya hadis yang tiga hari tadi dibawa kepada makna yang lebih sedikit. Satu hari. Ada lafaz satu hari. Berarti ini menjadi batasan. Minimal untuk dikatakan seorang wanita itu boleh safar tanpa mahram selama aman daripada fitnah. Kalau tidak sampai lepas lewat satu hari. Kalau satu hari, maka harus disertai mahram. Kan begitu. Karena lafaznya demikian. Tidak halal. Berarti kalau tidak halal, ya haram. Bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar perjalanan satu hari, kecuali disertai oleh mahram. Ini istilahnya apa? Tahdid dengan apa? Bilmuddah. Mu'ayyanah. Bisa dipahami ini. Yang kedua, tahdid bilugoh. Ini sekarang mereka mengambil pendapat berdasarkan terjemah secara bahasa. Mengambil kalimat secara bahasa. Maka apa yang disebut safar secara bahasa? Ya dikosor. Seseorang pergi ya. Kemudian secara bahasa dia dikatakan safar. Apakah jarak tempuhnya itu jauh ataukah dekat, maka tetap dikatakan safar. Walaupun hanya misalnya antum pergi dari rumah antum menuju ke pasar berat. Dekat apa jauh itu. Nah, tapi dikatakan ini secara bahasa bagaimana? Nanti secara bahasa yang dimaksudkan apa nanti akan disebutkan. Baik, dan ini adalah madhab zahiriyah. Ya, madhab zahiriyah. Nah, ini jangan-jangan kita mengaku ini secara urus ternyata maksudnya secara bahasa. Bahaya, karena berarti ini madhab zahiriyah, bukan madhabnya Ibnu Taimiyah. Baik, madhab zahiriyah berdalil dengan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, maka secara bahasa itulah safar. Darabtum fil ardi, itu safar. Ya. Ini jadi melihat sisi menilai sisi bahasa. Idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidak ada masalah kalian qasar salat. Berarti kosornya sholat itu di saat apa? Melakukan dorban fil al. Melakukan perjalanan di atas muka bumi. Ya sudah, pokoknya melakukan perjalanan, perjalanan, perjalanan. Walaupun hanya 1 mil, 2 mil, 3 mil. Ya sudah, dikosor. Dan itu dilakukan. Ya. Itu dilakukan oleh madhab dhahiriyah. Ingat, ini dilakukan oleh madhab dhahiriyah. Wa idza darabtum fil ardi. Dan Ibnu Hazm menyatakan, di yang namanya dorob itu ya 1 mil ke atas. Itu namanya dorban. Maka apapun di saat seseorang melakukan dan itu masuk dalam kalimat dorban fil ard, dia telah boleh untuk melakukan safar. Apa? Untuk melakukan qasar. Karena mengambil daripada asal lughahnya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga. Penentuan dengan uruf. Nah, ini dia. Penentuan dengan uruf. Syekhul Islam ini ya. Dan secara panjang lebar sudah ana sampaikan terkait dengan masalah ini ya. Bisa dirujuk kembali dan didengarkan kembali ya. Ucapan-ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena memang pendapat ini sangat kuat. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat kuat sekali. Dan kalau kita mengambil pendapat tersebut, maka seperti Syekh Al-Utsaimin yang anak contohkan kemarin, jarak ini, jarak itu, jarak ini, jarak itu, yang jaraknya itu hampir ya sekitar 60 kilo dan sebagainya, itu belum boleh secara uruf, itu belum boleh untuk mengkosor secara uruf. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang telah dinukil tadi ucapannya, secara harfiahnya ana bacakan ucapan beliau. Kullu ismin laisa lahu haddun fil lughah wala fis syarh, fal marja' fihi ilal 'urf. setiap sebutan yang tidak ada batasan secara bahasa, tidak pula secara sa'i, maka kembalinya adalah kepada urf. Wa makana safaran fi urfin nas wa huwa safar alladhi 'alaqa bi syari'al hukma. Maka apa yang disebut safar secara urfnya masyarakat manusia, maka itulah safar yang dengannya ditalik oleh syari' al-hukum. Dan karena Syekhul Islam tentunya juga khawatir nanti orang akan yatasyaha atau yatasyahi, ini apa sesuai dengan hawa nafsu begitu, menentukan ini saya sudah safar ini. Menentukan orang-orang bagaimana, saya sudah safar atau belum, sudah. Supaya tidak seperti ini, beliau memberikan rincian-rincian detail ya di dalam kitabnya tersebut, Majmu'ul Fatawa. Rincian-rincian itu sekali lagi sudah anak sampaikan ke antum. Jadi, beliau juga menyatakan, walihada qala ta'ifa ukhra min ashabi Ahmad wa ghairihim annahu yaqsur fi safar at-tawil wal qasir li'anna Nabi SAW lam yuwaqqit lil qasar masafa wala waqtan. Ini maknanya juga masih sama dengan yang tadi. Karenanya berpendapat sekelompok daripada ashabu Ahmad, yakni para ulama dari mazhab Hanabilah, dan selain mereka bahwasannya tetap mengqasar pada safar walaupun safar tersebut tawil ataupun qasir. Karena yang ma'ruf dari mazhab Imam Ahmad adalah pembagian antara safar qasir dengan tawil. Sebagian mazhab daripada Imam Ahmad ada yang tidak memakai hal demikian. Mungkin yang boleh maksudkan adalah Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan taukid bagi qasar, yakni tidak menentukan masafah wala waqtan, tidak menentukan jarak, tidak pula mudah waktu. Ini pendapat yang keberapa tadi? Pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat, tahdid di masafah muhaddadah, ditentukan dengan jarak tertentu. Ditentukan dengan jarak tertentu. Baik. Dan jarak itu tersebut adalah 4 ya, abad burut. 4 barit. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama. Ini pendapat jumhurul ulama. 4 barit itu sekitar 80 km. Takriban. Pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Ada 4 barit. Dan ini ditunjukkan oleh asar-asar para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi mungkin dalam syariat memang tidak ada tahdidnya, akan tetapi dari para sahabat terdapat asar-asar yang banyak yang sahih asar-asar tersebut. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub bin Abi Rabah, anak Ibn Umar wa Ibn Abbas kana yusallian rak'atain wa yuqtiran fi arba'ati burud fama fauqa dzalik. Bahwasanya Ibn Umar dan Ibn Abbas keduanya itu sholat 2 rakaat, yakni mengqasarnya, dan keduanya itu berbuka, yakni tidak berpuasa disebabkan safar, fi arba'ati burud fama fauqa dzalik, pada 4 barit atau lebih. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad sahih dan disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya secara mu'allaq dengan sighatul jazm yang menunjukkan bahwa tersebut sahih indah, sahih di sisi Al-Bukhari, tetapi tidak disebutkan sanadnya secara utuh disebabkan karena tidak masuk dalam syarat sahihnya. Juga dari apa pula Suhailah Ibn Abbas. Ibn Abbas ditanya, uqassiru sholat ila Arafah, apakah aku boleh mengqasar sholat sampai ke Arafah, yakni perjalanan dia menuju ke Arafah, apakah boleh saya mengqasarnya? Faqala la, maka Ibn Abbas mengatakan tidak. Walakin ila usfan wa ila juddah wa ila ta'if. Tetapi boleh kamu mengqasar kalau kamu perjalanannya sampai Usfan, sampai Juddah dan sampai Ta'if. Dan masafah yang disebutkan oleh Ibn Abbas ini adalah 4 dari takriban 4 dari. Ini sahih dikeluarkan oleh Al-Bayhaqi. Dan 4 dari ini kurang lebihnya sekitar 80 km kalau ditentukan dengan kilometer. Saat ini sekitar kurang lebih 80 km. Dan karena ini adalah pendapat jumhurul ulama yang ditopang oleh asar-asar, di antaranya dari Ibn Abbas dan Ibn Umar, maka wallahu ta'ala alam biswab, ini adalah pendapat yang paling rajih dari apa yang telah kita pelajari. Berdasarkan yang pertama, penentuan tahdid ini ada dari salaf. Jangan kita berani untuk mengambil satu pendapat dalam keadaan kita tidak memiliki salaf padanya. Sedangkan salaf kita adalah Ibn Abbas, Ibn Umar. Jelas, secara sharih dengan atsar yang sahih. Tidak hanya fi'al tetapi juga qaul dari Ibn Abbas. Dan dalam perkara ini, la yu'lam lahum mukhalif, tidak diketahui adanya yang menyelisih dari kalangan sahabat yang lain. Kemudian alasan yang kedua, menentukan dengan huruf itu sesuatu yang ghair mundhabit, sesuatu yang tidak bisa dijadikan patokan secara pasti dan menjadi sesuatu yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Sedangkan syariat tentunya sifatnya adil dan merata, terpakai untuk setiap orang, setiap generasi, setiap waktu. Tidak kemudian berubah-ubah. Tidak kemudian ditentukan oleh tasyahi. Ya, masing-masing orang menentukan dengan kemauannya. Masing-masing kaum menentukan dengan kemauannya. Tapi uruf, kalaupun dinyatakan uruf, maka sebagaimana Ibn Abbas menyatakan, itu adalah uruf syariat. 80 km itu adalah urufnya syariat. Dan ini adalah sesuatu yang mencocoki secara syar'i dan secara uruf, kata beliau. Sehingga dari sisi ini, tidak kemudian seseorang bermudah-mudah dalam perkara syariat. Adapun pendalilan dengan waktu, ya, 3 hari, ataupun dengan 1 hari dan sebagainya tadi itu, maka ini kaitannya sama sekali bukan dengan safar. Bukan dengan apa namanya sholat, ya, bukan dengan mengqasar sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang pertama kaitannya dengan safarnya wanita yang butuh kepada mahram. Yang kedua terkait dengan mengusap khuf. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan apa penentuan masa waktu safar untuk orang yang sholat akan mengqasarnya. Kemudian secara bahasa juga, dari sisi bahasa mungkin apa yang disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dalam perkara tersebut, ya, setiap perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain itu disebut durban fil aq, maka itu bertentangan dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, menyelisih daripada akar-akar yang telah disebutkan tadi. Bahkan Ibnu Abbas secara tegas di saat ditanya aqsira atau aqsir as-shalah atau kalau qasir ila Arafah, apakah aku boleh mengqasir sampai ke Arafah? Beliau menyatakan tidak. Berarti tidak demikian yang dipahami oleh sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Adapun safarnya wanita itu juga riwayat-riwayatnya di sana ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari. Sehingga di situ tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Dan ini tentunya sekali lagi khilaf masyhur, ya, perkara yang di dalamnya semenjak dahulu kala telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Maka apapun dalam perkara ini yang kita ambil sepantasnya seseorang untuk bertakwa kepada Allah, karena itulah sesuatu yang dia beragama dengan Allah, dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dengannya, maka diharapkan untuk tidak kemudian bermudah-mudah. Memang benar bahwasannya Rasulullah SAW jika dipilih untuk memilih sesuatu, maka beliau akan mengambil yang paling mudahnya. Tetapi paling mudah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Di saat seseorang mengetahui dalil-dalil, mengetahui argumentasi, mengetahui sisi-sisi, ya, hujjah masing-masing daripada pendapat, kemudian tetap dia mengambil misalnya pendapat zahiriyah yang sangat jelas, ya, kelemahannya, maka tentunya ini adalah tasahi yang mazmum. Ini merupakan tahakum dengan hawa nafsu. Wallahul musta'an. Maka dengan ini kita cukupkan apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nabi Allah wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam.